Kata Ustaz. Apa? Kata Ustaz. Apa? Kata Ustaz. Saya sering menceritakan bagaimana ada seorang tua dihajar sama anaknya, dipecuti sama anaknya. Dihajar di pasar sama ayah, cedor, cedor. Orang-orang gergetan semuanya. Mau dikeroyok itu anak, mau dihajar habis-habisan. Kata orang tuanya, jangan-jangan itu anakku tadi. Jangan diapa-apakan. Saya layak dipukul sama anakku, dihajar sama anakku. Saya pantas dipecut sama anakku. Loh, ini anakmu sendiri. Heran orang-orang yang lainnya. Kok dikatakan layak dipecut sama anaknya? Iya, kesalahan bukan dari anakku, dari aku. Kenapa? Ini anakku mulai kecil, belum pernah aku tunjukin orang-orang yang soleh. Belum pernah aku tunjukin wajahnya orang-orang yang taat. Setiap pagi saya ajak anakku pergi ke sawah, saya petani. Setiap harinya saya tadi itu ngeret sapi untuk membajak, untuk menggarap sawah saya mukul sapi. Lu setiap hari kelihatan saya mukul sapi, akhirnya anak saya biasa itu orang tuanya dianggap sapi, dipukuli sama dia. Ini jangan sampai terjadi. Kelihatan bapaknya ngerokok terus. Kelihatan bapaknya nonton TV terus. Kelihatan bapaknya seneng terus. Gak kelihatan bapak ibunya baca Quran bersama, zikir bersama, ibadah bersama, salawat bersama. Ini tidak mendidik namanya. Karena itu orang-orang dulu, orang-orang dulu itu kadang-kadang gak mau sholat dulu. Udah siap mau sholat, gak mau sholat dulu. Dilihat anaknya udah komplit ya. Kalau gak ada, cari. Mana? Habis maghrib, sebelum maghrib harus kumpul bersama, baca Quran bersama. Satu anaknya gak ada, tahu dia. Kalau sekarang gak ada begitu. Cuculan. Bukan ngadek dewe, Melayu ijen. Inilah bahaya, saudara-saudara. Hah? Anda ini sekarang hidup ada di zaman yang mengerikan. Coba keluar itu. Keluar kamu, ada di muka jalan sana. Mau cari pelacur, ada. Nggak usah pergi ke Tretes sekarang, di muka masjid sini. Mau cari banci, ada. Nggak usah di wisma-wisma, di sini ada. Terang-terangan. Nggak ada undang-undang yang membuat. Malah ada undang-undang nutup aurat diprotes. Yang protes kiai lagi. Terang-terangan. Dan mereka ngajak. Mereka menampilkan diri. Pelacurnya itu bukan malu, enggak. Bersoleh, pakai bengis, pakaiannya ketat, goda kadang-kadang. Anak kita digoda kadang-kadang. Hebatnya, hidup di zaman yang mengerikan. VCD porno banyak, minuman khamer banyak, narkoba. Yang namanya narkoba bukan hanya di diskotik, di sekolahan banyak. Bukan hanya di sekolah, sekarang masuk ke pondok. Anda hidup di zaman yang mengerikan. Loh, Anda dibiarkan lepas kontrol. Ya, jadi insyaallah inti didik di dalam Ka'bah. Keluar, kalau udah lingkungannya model begini gak dikontrol, jadi. Karena itu isi anak dengan pendidikan yang baik. Yang ketat aja kebobolan, apa malah lagi yang gak ketat. Didik yang benar. Kasih wasiat setiap saat kepada anak Anda. Penting. Penting. Mudah-mudahan selamat anak-anak kita. Tuh, apa kata Ustaz? Tuh, apa kata Ustaz? Suara Nabawi.